Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan khusus sebagaimana biasanya khusus kajian Sabtu dan Ahad, nanti ada setelah selesai kajian ada sesi tanya jawab. Kemudian kita lanjutkan kembali membaca Ithaful Kiram bi syarhi Kitabil Jami' fil Akhlaqi wal Adab min Bulughil Maram karya Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala. Kita sampai pada hadis yang ke-11. Al ma'ruf ilal jar, berbuat baik kepada tetangga meskipun dengan sesuatu yang remeh. Wa anhu, dan dari Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau memasak maraqatan, kuah daging, fa aktsir ma'aha, maka banyakkanlah kuahnya, wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikanlah para tetanggamu. Penjelasannya hadza yata'allaqu bil jar, ini berkaitan dengan tetangga juga sebagaimana telah lewat, yaitu janganlah tahqiranna, meremehkan kebaikan kepada tetangga syai'an sedikit pun, meskipun sesuatu yang remeh. Meskipun cuma sekedar anda memasak kuah daging, tuksir, maka perbanyaklah kuahnya dan berikan kepada tetanggamu sebagian darinya. Jangan katakan ini sesuatu yang remeh, sesuatu yang tafih remeh. Lah, jangan katakan demikian. Bahkan qad yulaqi, boleh jadi itu ya menjumpai, bertepatan dengan kebutuhan sang tetangga, dan boleh jadi itu memasukkan gembira pada tetangga. Fa kaifa idza ataitahu, bagaimanakah jika engkau berikan kepadanya sesuatu selain sekedar kuah? Engkau berikan padanya bahan makanan, engkau berikan padanya daging, buah-buahan dan pakaian. Maka yakunu hadza, maka ini lebih besar pengaruhnya dan lebih besar ganjarannya. Dan yang jadi maksud dari hadis ini, senyap seorang tidaklah meremehkan untuk berbuat baik kepada tetangganya, walaukan nabi maraqatin, meskipun dengan menggunakan maraqah. Catatan kaki di halaman 90, hadis di atas diatkan oleh Muslim. Kemudian faedah dikatakan oleh Sa'udul Aziz Ibn Baz setelah hadis ini, wa kharaja, dan diriatkan oleh Imam Ahmad dari At-Tirmidzi, dijaminnya marfu'an sabda Nabi. Nabi mengatakan, sebaik-baik kawan adalah yang paling baik dengan kawannya, dan sebaik-baik tetangga yang paling baik dengan tetangganya. Kata Syekh Ibn Baz, sanad hadis ini, sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik dengan tetangganya, adalah sahih. Ibnu Alan, penulis kitab Dalilul Falihin, syarah pertama untuk Riyadus Salihin, mengatakan dalam hadis ini terdapat motivasi untuk berakhlak mulia dan bimbingan untuk memiliki akhlak yang indah. Lima yatarattabu alaihi, karena dampak dari akhlak berupa rasa cinta wa ulfah dan kedekatan hati. Walima yahsulu bihi, karena terwujud dengan sebab akhlak manfaat, tercegahnya kebutuhan dan mafsadah. Atau terwujud dengan mengamalkan hadis ini manfaat, terpenuhnya kebutuhan dan tercegahnya mafsadah. Maka boleh jadi tetangga itu terganggu bikutar, kutar itu bau khas, kider, periuk atau sejenis itu, wadah untuk masak yang ada di rumahnya, itu mengganggu wa'iyalihi dan keluarganya dan anak tetangganya yang kecil-kecil. Kemudian wala yaqdir, dan dia tidak mampu untuk bisa tawassul sampai atau mendapatkannya. fatahiju min sigharihim asyahwatu. Maka gara-gara bau yang bau makanan yang enak, bangkitlah syahwat atau keinginan makan dari anak-anak tetangga yang kecil-kecil. Wa yakumu 'alal qa'im bihim, maka terjadilah pada orang yang mengurusi anak yang kecil-kecil ini, berarti orang tuanya, al-alamu wal kulfah, rasa sakit wa kulfah dan derita. Anaknya merengek-rengek, minta sesuatu gara-garanya karena bau sedap makanan tetangga sebelahnya. Wa rubbama, dan boleh jadi anak tersebut anak yatim, boleh jadi dia adalah wanita janda yang tidak mampu. Fatakunul masyaqqah, maka kesulitan lebih besar. Wa tastaddu minhum, dan kesusahan atau al-hasrah, penyesalan dan rasa sakit itu, tastaddu, makin hebat pada mereka. Wa kana dzalika, wakana dalika dan hal itu diantafia untuk menjegah bitashrikihim fi syai'im natabkhi, dengan barang-barang menikmati sedikit dari masakan. Maka hal ini terjegah, atau wakana dalika layan dafi'u, dan adalah hal itu, yaitu cerita tetangga atau anak kecil tetangga, layan dafi'u, bukan li namun la, layan dafi'u, sungguh terjegah manakala berbagi dengan tetangga dengan sedikit dari apa yang dimasak. Fala akbah, maka tidak ada sesuatu yang lebih jelek daripada sikap tidak mau berbagi dengan sesuatu yang sedikit, yang kecil ini, al-mutawattab alaihi, yang dampaknya adalah ad-dararul kabir, bahaya yang besar bagi tetangga. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingin bacakan satu buku tipis tentang 10 kiat menjadi tetangga yang baik. Ya, sebagaimana tadi hadis yang telah kita baca, ya, sebaik-baik kawan di sisi Allah yang paling baik dengan kawannya, sebaik-baik tetangga yang paling baik dengan tetangganya. Ya, boleh jadi itu tetangga rumahnya, kalau anak kos ya tetangga kamarnya, ya, dan para tetangganya. Maka kita perlu tahu sejumlah kiat untuk jadi tetangga yang baik, sebagaimana yang Nabi puji sebaik-baik tetangga yang paling baik dengan kawannya. Yang pertama adalah kaful adha wa badlun nada, tidak mengganggu tetangga dan membagikan kedermawanan atau berbagi dengan tetangga. Ini adalah wajib karena menyakiti tetangga hukumnya haram, bahkan dosa besar. Di satu hadis Nabi sampaikan, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman sampai 3 kali. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Nabi katakan, orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Maka lihatlah Nabi menghubungkan antara meninggalkan mengganggu tetangga dengan iman dan tidak beriman. Dan di antara bentuk gangguan tetangga, mengganggu tetangga itu banyak. Di antaranya adalah hasad dengan tetangga, menginginkan hilangnya nikmat yang didapatkan oleh tetangga. Di antara bentuk mengganggu tetangga adalah merendahkan dan mengolok-olok tetangga. Di antara kemudian bentuk mengganggu tetangga adalah menyebarluaskan berita berkenaan dengan tetangga tersebut pada banyak orang. Di antara bentuk menyakiti tetangga adalah fitnah, dusta atas nama si tetangga. Di antara kemudian bentuk menyakiti tetangga adalah mencari-cari ketergelincirannya dan gembira dengan kesalahannya. Di antara bentuk mengganggu tetangga adalah menyusahkan tetangga dan mendzalimi haknya, semacam parkir mobil di depan pintu gerbangnya, atau kemudian membiarkan kantong sampah ada di depan pintu tetangga atau pintu gerbang tetangga, atau kemudian buang air sembarangan sehingga sampai ke tempat tetangga, atau kemudian membiarkan anak itu berbuat gaduh dan teriak-teriak di jam istirahat tetangga, atau kemudian membiarkan anak itu menyakiti anak tetangga, mukuli anak tetangga dalam keadaan dalam keadaan kita santai-santai saja dan bentuk-bentuk menyakiti yang lain. Kemudian batul nada, berbagi pada tetangga bukan hanya harta namun berbagi tenaga sebagaimana berbagi ilmu dan berbagi harta. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Dalam riwayat Muslim, falyuhsin ila jarihi, berbuat baiklah kepada tetangganya. Dan di antara bentuk, maka bukan hanya tidak menyakiti tetangga, namun Nabi perintahkan untuk memuliakan tetangga. Dan di antara memuliakan tetangga adalah memberikan bingkisan hadiah kepada tetangga, meskipun itu satu hal yang remeh nilainya. Ya, sebagaimana hadis yang sedang kita bahas, ya, hadiah berupa kuah, ya, kuah daging. Dan di antara bentuk memuliakan tetangga adalah membantunya ketika dia punya kebutuhan, mencukupinya ketika dia punya hajat. Dan di antara bentuk memuliakan tetangga adalah as-su'al an halihi, adalah bertanya tentang keadaannya. Ya, bertanya tentang keadaannya dan cari tahu tentang keadaannya sehingga jika sakit bisa dibesuk dan seterusnya. Dan di antara bentuk memuliakan tetangga adalah at-talatuh ma'ahu wa ma'a auladihi, adalah kemudian bersikap ramah dengannya dan menyapa anaknya, anaknya yang kecil, disapa, ditanyai sekolah di mana, kelas berapa dan seterusnya. Fakulu dalika, maka itu semua itu menyatukan hati tetangga sehingga kita pun dicintai oleh tetangga. Kiat yang kedua adalah al-bada'u bisalam, mendahului menyapa, dan sebaik-baik sapaan adalah ucapan salam. Karena memulai mengucapkan salam dan menyapa adalah tanda ketawaduan. Dan karena menyebarluaskan ucapan salam itu menanam rasa cinta di hati orang yang diberi ucapan salam. Dan orang yang mendahului mengucapkan salam itu mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama adalah ya, dia lebih unggul daripada orang yang diberi ucapan salam dengan keunggulan satu derajat, karena dia mengingatkan orang tersebut dengan ibadah ucapan salam. Yang kedua, dia kemudian mendapatkan jawaban salam dari malaikat ketika yang diberi ucapan salam itu lalai untuk menjawab. Dan manusia yang paling pelit, kata Nabi, adalah yang paling pelit untuk mengucapkan salam. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abkhalan nasi man bakhila bisalam." Orang yang paling pelit adalah yang paling pelit untuk mengucapkan salam, diriatkan oleh Ibnu Hibban, dinilai sahih oleh Al-Albani. Ya, maka wahai saudaraku, sapalah tetanggamu, ya, tanamlah rasa cinta padamu di hati tetanggamu. Dan janganlah pelit untuk mengucapkan salam sehingga orang pun menilai dan melabelimu sebagai orang yang sombong. Kemudian yang ketiga adalah berwajah ceria. Ya, talaqatul wajhi artinya basyasyah, adalah ceria ketika berjumpa. Al-iqbal bil wajhi, memberikan wajah ketika menyapa. Ya, kemudian yang dimaksud dengan talaqatul wajhi ada kalamul latifah, ada kemudian tutur kata yang menyenangkan, wa tarhib as-sadiq, ada menyambut orang lain dengan sambutan yang tulus. Itulah makna dari talaqatul wajhi. Dan adalah kebiasaan Nabi tersenyum di wajah, di hadapan wajah para sahabatnya ketika berjumpa dengan mereka. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku kecuali pasti beliau tersenyum di hadapan wajahku. Muttafaqun alaihi. Ya, dan meskipun kemudian wajah ceria itu satu hal yang remeh, ingat Anda akan mendapatkan kepahala karenanya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, karena senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ibnu Hibban mengatakan, menjadi kewajiban seorang muslim jika berjumpa saudaranya sama muslim, hendaklah mengucapkan salam, menyapa dengan mengucapkan salam kepadanya sambil tersenyum kepadanya. Fa inna man fa'ala dzalika, siapa yang melakukan hal tersebut, maka rontoklah dosa-dosanya sebagaimana rontoknya daun pohon di musim dingin ketika daunan itu kering. Dan sungguh berhak untuk mendapatkan rasa cinta manusia, man atahum, siapa yang memberikan kepada manusia ya, wajahnya yang ceria. Qal Ibn Hibban juga mengatakan, al-basasyatu idamul ulama'i, sesungguhnya wajah yang ceria itu adalah lauknya para ulama, sijiyatul hukama, dan dia adalah tabiat orang-orang yang bijak. Karena wajah yang ceria itu memadamkan api keras kepala, kemudian membakar dan menghilangkan bangkitnya rasa benci. Wa fihi, dengan sebab wajah ceria, tahsinun minal baghi. Kata Ibnu Hibban, wajah yang bahagia itu membentengi diri dari orang yang jahat. Man jatuh minas sa'i, dan menyelamatkan dari orang yang mau menebar fitnah. Wa man basyalin nasi wajahan lam yakun indahum bidunil badhili lahum ma yamliku. Maka siapa yang berwajah ceria kepada manusia, maka manusia tidaklah memiliki ya bidunil badhili lahum ma yamliku. Maka manusia tidaklah memiliki kecuali akan memberikan apa yang dia miliki. Ada kalimat hikmah yang mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, liyakun wajhuka baston, ndaklah wajah-wajah yang ceria dan ndaklah ucapan-ucapan yang menyenangkan, takun ahabba ilan nasi min antuk tiyahum ata'a, maka itu lebih disukai oleh manusia daripada engkau memberikan harta kepadanya namun tanpa senyum. Cukup senyum yang manis itu lebih bernilai menurut manusia daripada ngasih duit tanpa ekspresi. Kata kalimat hikmah, ngasih duit tanpa ekspresi, datar-datar saja sama senyum manis, orang lebih suka senyum manis. Kemudian kiat yang keempat untuk jadi tetangga yang baik adalah al-muwasatu fi siddah, membantu tetangga ketika susah. Karena kawan yang sejati adalah ketika susah. Artinya perkawanan yang sejati itu akan terlihat di waktu susah, bukan di waktu senang. Maka sebagaimana kawan punya tetangga punya hak, maka tetangga juga punya hak. Maka di antara tanda menunaikan hak tetangga adalah membantu tetangga yang susah, adalah wabatul ma'rufi lahu indal hajah, adalah berbagi kepadanya ketika dia membutuhkan. Sebagaimana sebagaimana cara bertetangganya kabilah Asy'ariyin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kabilah Asy'ari yang aslinya di Yaman, idza armalu, jika mereka kehabisan bekal saat perjalanan dalam peperangan atau sedikit makanan mereka saat mereka tinggal di Madinah, maka ja'alu makana indahum fi thawbin wahid, maka semua yang masih ada dikumpulkan di satu tempat kemudian dibagi di antara mereka sama rata. Maka itu kebiasaan Bani Asy'ari. Ya, ketika mereka jalan bareng, safar bareng, kok kemudian kehabisan bekal makanan atau sedikit, maka semuanya rela mengumpulkan bahan makanannya kemudian dibagi sama rata di antara semuanya. Tentang tinggalkan semacam ini Nabi katakan fahum minni wa ana minhum. Maka mereka bagian dariku dan aku bagian dari mereka. Artinya Nabi sangat mendukung apa yang mereka lakukan, muttafaqun alaihi. Maka kemudian di manakah kemudian akhlak semacam ini di antara tetangga di hari ini? Banyak tetangga tidak tahu keadaan tetangganya. Boleh jadi tetangganya dalam keadaan kelaparan dan dia tidak tahu kalau tetangganya kelaparan. Kemudian innaka lan tasi ila qalbi jarika, engkau tidak akan bisa mengambil hati tetanggamu melebihi perbuatan baik yang engkau berikan kepadanya ketika dia susah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali an tudkhila ala akhikal mu'min surura. Sesungguhnya amal yang paling utama adalah membuat saudaramu sesama mukmin gembira dan bahagia. Memasukkan rasa gembira dan bahagia di hati saudaramu. Au taqdi an hudainan, atau qalunasi utangnya. Au tata'imuhu khubazan, atau kau berikan badannya makanan penghilang laparnya. Kemudian kiat yang kelima adalah ihtiramul khususiyat, adalah kemudian memperhatikan hal-hal yang bersifat privasi. Maka di antara hal yang menimbulkan ketegangan dan tidak nyaman di antara tetangga, ketika ada tetangga yang mau campur tangan dalam hal-hal yang bersifat privasi. Maka dia cari-cari, korek-korek dan cari-cari bertanya tentang hal-hal yang bersifat privasi. Berapa gaji bulanan tetangganya, berapa kemudian pengeluarannya yang habis setiap bulannya, berapa besar tabungannya di bank, apakah punya satu rekening ataukah lebih dari satu rekening. Di sini dicontohkan demikian. Maka ini satu hal yang membuat renggangnya hubungan bertetangga. Maka wajib alal muslim, seorang muslim hendaklah punya muru'ah, punya kehormatan. Di antara bentuk orang yang punya muru'ah adalah tidak cari-cari dan campur tangan dalam hal-hal yang bukanlah penting baginya. Tetangganya itu punya rekening satu ataukah dua, enggak penting baginya. Maka jangan tanyakan hal-hal yang bersifat privasi dan keadaan yang berkenaan dengan urusan dalam negeri orang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Di antara tanda baik Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Tetangganya itu punya tabungan berapa bukan urusannya. Rekeningnya ada berapa, punya rekening di BRI ataukah tidak bukan urusannya. Punya rekening di BNI ataukah tidak bukan urusannya. Faida Arab, maka jika anda ingin kemudian mendapatkan cinta tetanggamu, maka janganlah campur tangan dalam hal-hal yang bukan satu hal yang penting bagi dirimu. Walatu fatis, dengan kemudian cari-cari hal-hal yang bersifat privasi baginya. Kemudian yang keenam adalah qabul a'dzari. Jadi antara kiat keenam adalah menerima alasan pemaklumannya. Maka di antara sarana untuk mendapatkan cintanya tetangga adalah kemudian interaksi dengan mereka dengan penuh toleran, dengan penuh lemah lembut. Di antara bentuknya adalah menerima uzurnya, menerima alasannya jika dia melakukan kesalahan. Fakulu bani adam khata'un. Maka setiap orang itu punya kesalahan. Wa ma i'tadara ilaika ila man ra'a wuddaka. Dan tidak ada orang yang minta maaf kepadamu dan memberikan alasan kenapa tadi menyakiti, melakukan perbuatan yang menyakitkan. Maka tidak ada orang yang melakukan hal ini kecuali orang yang ingin mencintaimu dan menjaga persahabatan denganmu. Fal wajib alal aqil idza i'tadara ilaihi akhuhu bijurmin madha. Maka kewajiban orang yang berakal jika saudaranya itu memberikan alasan kenapa dia melakukan hal yang menyakitkan dan itu telah terjadi, atau taksirin sabaqa atau kekurangan maksimal dalam menunaikan hak, adalah menerima uzurnya kemudian menjadikan dia seperti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan yang terbaik adalah tidak memaksanya untuk beralasan, bahkan memakluminya sebelum dia datang, ya, memberi alasan, ya, memakluminya, ya, dengan mengatakan tidak usah beralasan, saya sudah maafkan. Nah, ya, jangan beralasan, tidak perlu cari-cari alasan, sudah saya maafkan. Karena tidak ada satupun orang yang i'tizar kecuali ada padanya syaitan minal kadzib. Tidak ada satupun orang yang i'tizar, oh, maaf tadi kemudian saya kayaknya menyakiti, oh, gini. Oh maaf tadi kayaknya bikin kecewa, bikin sedih kan, gini. Ya, itu kaidah dalam dunia i'tizar. Nah, tidak ada orang itu i'tizar kecuali ada unsur bohong. Nah, kecuali ada unsur bohong. Ya, dia katakan saya maaf, saya tadi lupa pada sebenarnya enggak lupa gitu. Ya, tadi aduh saya janjian ya, kok saya kok enggak datang ya, lupa saya tadi. Padahal dia enggak lupa gitu. Nih, namun dalam rangka untuk kemudian supaya kawannya memakluminya, ya, maka ada unsur-unsur bohong gitu. Ya, seorang suami yang i'tidal sama istrinya juga demikian. Ya, ada pakai unsur-unsur bohong gitu. Ya, atau istri yang kemudian i'tidal dengan suaminya juga demikian. Ya, dan itu kamus di dunia i'tidal. Nah, tidak ada orang yang i'tidal beralasan supaya dimaklumi kenapa tadi bikin kecewa, bikin sedih, menyakitkan, kecuali dia ada unsur bohongnya. Oleh karena itu maka akhlak yang lebih mulia itu adalah memaafkan tanpa meminta i'tidal. Tanpa meminta i'tidal ketika dia datang, saya kesini mau minta maaf, enggak usah diteruskan, sudah saya maafkan. Enggak usah diteruskan, sudah saya maafkan. Maka dimaafkan tanpa bertanya kepadanya apa alasannya kenapa tadi menyakitkan. Kenapa? Karena dia tidak ingin saudaranya dusta. Karena dia tidak ingin saudaranya dusta, itu akhlak yang sangat mulia. Ya, maafkan saudaramu sebelum dia menyampaikan alasannya. Ya, karena ini bentuk sayang yang lebih. Ya, saya tidak ingin kamu bohong. Kalau kamu i'tidal kamu bohong. Ya, pasti ada bohongnya. Ya, pasti ada bohongnya. Oleh karena itu enggak usah i'tidal, sudah saya maafkan. Nah, itu akhlak yang lebih mulia. Maka al-afdal min dalik, lebih afdal daripada menerima i'tidal. Ala tuju ila iltida. Jangan paksa dia untuk beralasan. Saya maafkan, namun apa alasanmu? Nah, jangan demikian. Sampaikan dulu alasanmu, saya pertimbangkan untuk saya maafkan ataukah tidak. Tidak demikian. Maka akhlak yang lebih mulia dalam masalah memaafkan adalah maafkan tanpa memintanya untuk iktida. Wa ta'dhiruhu qabla ayatiya ilaika mu'tadhira. Engkau maafkan dia sebelum dia datang menyampaikan alasan. Ya, maka akhlak mulia adalah menerima udzur, alasannya diiyakan. Oh ya. Oke, okay, kalau gitu ya, maklum kalau demikian. Nih, oh lupa ya. Oh ya, sudah. Itu akhlak mulia, qabulul a'dzar. Ada yang lebih mulia lagi. Yaitu ya, memaafkannya tanpa memintanya untuk beralasan, bahkan melarangnya untuk beralasan. Nggak usah beralasan maksudnya, daripada bohong sudah saya maafkan saja. Dan jika ini dilakukan maka itu satu hal yang akan menambah cinta di hatinya. Abu Kilabah mengatakan, jika sampai kepadamu dari saudaramu satu tindakan, ucapan dan perbuatan yang membuat kau tidak suka, maka carilah untuknya pemakluman. Jika engkau tidak menjumpainya adanya pemakluman bagi tindakannya dan ucapannya, maka katakanlah la'alalahu udhra la'alamu. Boleh jadi dia punya alasan pemakluman yang belum aku ketahui. Kemudian dan di antara kemudian akhlak mulia, menerima udzur tadi akhlak mulia. gimana akhlak mulia dalam menerima uzur? Perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, beliau mengatakan adapun menerima pemakluman dari orang yang beralasan ketika dia melakukan kesalahan, artinya man asa'a ilaika, orang yang berbuat salah kepadamu kemudian dia datang memberikan alasan kenapa dia melakukan kesalahan, mengucapkan ucapan yang menyakitkan atau melakukan perbuatan yang tidak berkenan, fa inna tawadhu'a, maka tawadhu' mengharuskan anda untuk menerima pemaklumannya, haqqan kana au batila, baik pemaklumannya itu asli ataukah bohong. Pokoknya sudah lah, enggak apa-apa kalau sudah beralasan. Itu akhlak mulia dalam qabulul a'dzar. Terima pemaklumannya, kata Ibnul Qayyim, haqqan kana au batila. Baik itu asli memang demikian ataupun itu mengada-ada. Kemudian gimana terus sikapnya? Sikap orang yang menerima udzur, wa taqilu sarirathu ilallahi. Aslinya bagaimanakah? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Nih, pokoknya anggap saja betul. Nih, anggap saja betul. Aslinya seperti apa? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlak mulia dalam qabulul a'dzar. Apa dalilnya? Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin. Sebagaimana perbuatan Nabi terhadap orang-orang munafik yang tidak berangkat perang, misalnya perang Tabuk. Fala maqdima, ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, ja'u ya'tadiruna ilaihi, maka semuanya datang kemudian beralasan kemarin enggak bisa ikut karena begini. Faqabila a'dzar, semuanya diterima pemaklumannya, mau mengada-ada mau ini semuanya diiyakan. Iya, enggak apa-apa, iya sudah, ya sudah, silakan pergi. Wa wakala sarairum ilallahi ta'ala, sikap Nabi terima semua alasannya setelah itu. Maukah itu bohong ataukah tidak, diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Al-Qayyim, wa alamatul karam wa tawadhu'i, tanda orang itu orang yang mulia dan orang yang tawadhu adalah jika anda melihat al-khalala fi udhrihi. Bahasa udhurnya itu kemudian error. Ini dia bikin alasan peristiwanya begini-begini, ceritanya itu begini-begini. Namun itu kontradiktif antara kalimat kedua dengan kalimat yang pertama, itu ada loncatan gitu. Maka dia nyusun kalimat udhurnya enggak canggih gitu. Enggak cerdas gitu. Kata Ibnu Qayyim, tanda orang mulia, tanda orang tahu tuh, ketika anda lihat orang itu menyampaikan kalimat udzur dan kalimat udzurnya itu kholal. Ya, ini ada kontradiktif antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Maka la tuqifuhu, tidak kemudian dihentikan. Loh, tadi anda kan ngomong begini kok sekarang begini. Jangan gitu gitu. Kok boleh ada itu, jangan gitu. Wah, ini kamu saja ngomong begini loh. Tadi kan ngomong begitu. Lah itu dengan itu kan kontradiktif. Nah, tadi bilang kamu kemarin sore kemudian pergi ke Bantul, loh kok ini kok lah ini kok jadi di Sleman? Tadi ngomongnya pergi ke Bantul, loh kok ceritanya kok malah kemudian ada di pasar Sleman? Kan kota diktif. Ini gimana itu yang betul itu, ayo. Pakai ayo lagi. Maka jangan hentikan. Yuk dia, biarkan dia cerita. Biarkan dia cerita dengan alasan pemaklumannya. La tuqifuhu, jangan dihentikan kemudian ayo, lu kok bertentangan, ayo. Nah, wala tuhaju, jangan bantah dia. Enggak bisa kalau kamu alasan demikian. No. Ketika dia beralasan, jangan bantah dia. Enggak bisa semacam itu. Mustahil semacam itu. Nah. Namun gimanakah orang yang tawadhu? Gimanakah orang yang karim? Kata Ibnu Al-Qayyim, kul yumkin ayakunal amru kama taqulu, katakan kepadanya, oh ya boleh jadi sebagaimana yang anda ceritakan. Nih, boleh jadi sebagaimana anda katakan. Nih, walau qada wal qudiya syai'un lakana wal maqdur lan madfa'a lahu wa nahwu dhalik, atau katakanlah walau qudiya, seandainya memang ditakdirkan, lakana, tentu bisa saja. Nih, bisa saja, meskipun itu kontradiktif sebenarnya, maka namun katakan ya, ya kalau memang Allah takdirkan ya mungkin saja terjadi demikian. Wal maqtulu mad fa'alahu, atau katakan demikian, sesuatu yang Allah takdirkan pasti yang terjadi, meskipun aneh kan? Ya, meskipun aneh. Au nahwu dzalik, atau kalimat semacam itu, demikian kata Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin. Demikian akhlak mulia dalam kubulul a'dzar. Ya, akhlak mulia dalam kubulul a'dzar, yaitu menerima semua udzurnya, baik itu bohong ataupun ataupun beneran. Ya, tidak kemudian menghentikan kalimat udzurnya atau kemudian membantahnya. Nah, sudah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian iya. Ya. Tidak kemudian menyanggahnya. Oh ya, ya kemudian membantahnya, tidak bisa seperti itu. Ya. Ketika kemudian kawannya kemudian beralasan kenapa ada di situ, saya di situ itu bukan kampanye, namun begini begini begini. Ada sebagian orang, oh tidak bisa kayak gitu kok, nggak kampanye ya, itu ya kampanye gitu. Ya, maka ini bukan qabulul a'dzar, ini bukan sikap menerima qabulul a'dzar. Ketika dia mengatakan saya gini gini gini gini sehingga saya berada di situ, ya sudah. Ya, oh kalau ya, kalau demikian ya sudah. Tidak kemudian dibantah, tidak bisa kalau seperti itu kok enggak demikian. Itu gini gini gini. Ini ada indikator begini, indikator 1, 2, 3. Sehingga itu alasan itu adalah alasan yang mengada-ada, bukan demikian. Qabulul a'dzar. Bukan demikian. Qabulul a'dzar. Dan lebih mulia lagi adalah memaafkannya tanpa memintanya untuk memberikan alasan. Kemudian tetangga yang baik yang ketujuh adalah an-nusghu birifqin walinin, ngasih nasihat dan masukan dengan lemah lembut. Karena orang yang berakal tidaklah menolak nasihat dan tidak membenci orang yang memberikan nasihat. Akan tetapi mayoritas manusia tidak menerima sikap keras dalam nasihat, meskipun dalam bungkus nasihat dan mengingatkan kesalahan. Maka bukanlah yang dituntut dari seorang tetangga ketika dia melihat tetangganya melakukan kemaksiatan, membiarkannya dan tidak menasihatinya. Karena membiarkan tetangga melakukan maksiat adalah bukti dia tidak cinta sama tetangga. Namun yang dituntut adalah memberikan nasihat dengan lemah lembut. Pegang tangannya, ajak dia kepada Allah Subhanahu wa taala, motivasi dia untuk melakukan kebaikan, ingatkan dia untuk melakukan kejelekan, doakan dia ya, tanpa sepengetahuannya. Itu semua adalah di antara sarana menarik simpati hatinya dan memperbaiki hubungan di antara tetangga. Yang kedelapan, asatru wa tarku ta'biri, tutupi aib tetangga, wa tarku ta'yiri, dan jangan mencelanya. Maka di antara sarana menguatkan hubungan sosial di antara tetangga, hendaknya tetangga itu menutupi aib tetangganya, menasihati tanpa mempermalukan, ya, sembunyi-sembunyi tanpa kemudian diekspos. Dan sedih ketika tetangganya terjumus dalam kesalahan, tidak gembira dengan kesalahan yang dilakukan oleh tetangga. Kenapa tidak boleh gembira dengan kesalahan orang lain secara umum dan tetangga secara khusus? Li'anna la ya'manu ayu'afiyallahu jarahu wa yabtalihi huwa bimisli fi'lihi. Maka di antara akhlak orang yang beriman adalah tidak merasa gembira dengan kemaksiatan, kejelekan, kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, namun sedih. Namun sedih. Kenapa tidak boleh gembira? Karena tidak ada jaminan aman nanti keadaannya terbalik, yaitu Allah kemudian berikan afiah pada tetangga, Allah kemudian menyelamatkannya, kemudian membuat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang gembira ini malah kemudian melakukan hal yang sama, kejelekan yang semisal. Maka seorang mukmin yang tulus tidaklah Anda lihat kecuali dia menginginkan untuk saudaranya, menutupi kesalahan saudaranya, kemudian bersabar dengan kesalahannya, menutupi aibnya, menghilangkan kesedihannya, mengharapkan kebaikan dan istiqomah bagi mereka, menginginkan untuknya apa yang dia inginkan untuk dirinya berupa kebaikan, tidak menyukai terjadi pada orang lain apa yang tidak dia sukai terjadi pada dirinya. Oleh karena itu maka dia menutupi ketergelinciran dan memaafkan kesalahan dan melipat rapat-rapat kejelekan. Maka dengan itu dia bisa mengambil simpati hati tetangganya. Kemudian yang kesembilan adalah ziarah, berkunjung. ya, atau dalam bahasa Indonesianya silaturahmi. Maka di antara hal yang menguatkan ikatan cinta di antara tetangga adalah saling berkunjung. Karena berkunjung itu artinya menghargai. Artinya kemudian semangat untuk mempertahankan hubungan dan memperbaruinya. Dan di antara fadilah berkunjung pada orang lain yang bukan siapa-siapanya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, ada seorang mengunjungi saudaranya di satu kampung. Maka kemudian di tengah jalan ada malaikat yang Allah tugas untuk mengintainya, menghadangnya. Lantas malaikat bertanya, "Aina turidu? Kemana engkau inginkan?" Maka orang tersebut mengatakan, "Uridu akhli fi hadil qaryah." Aku ingin mengunjungi saudaraku dalam iman di kampung ini. Kemudian malaikat mengatakan, "Halaka alaihim min ni'matin taubuha." Apakah engkau punya merasa berutang budi, kemudian engkau ingin membalas utang budinya dengan mengunjunginya? Dia katakan, "Tidak. Illa anni uhibbuhu fillah." Namun aku cinta dia karena Allah. Qal, maka malaikat mengatakan, "Fa inni Rasulullah ilaik." Sungguh aku utusan Allah kepadamu. "Bi anna Allah tabaraka wa ta'ala ahabbaka kama ahbabtahu." Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya. Dan adalah seorang tetangga itu memilih-milih waktu yang tepat untuk mengunjungi tetangganya. Tidak kemudian tiba-tiba mengunjungi tetangganya, namun memberitahukan kepadanya rencana kunjungan dan meminta izin padanya. Ya, demikian juga menjadi kewajibannya untuk tidak menyusahkan tetangganya dengan terlalu lama berkunjung sehingga membuat bosan tetangganya dan tidak ingin dikunjungi. Demikian juga namun kunjungan itu adalah sesaat kemudian pamit pulang. Karena hal itu ya ja'allahu qabulan, akan kemudian memberikan sehingga dia akan menerima kunjungan dan bahkan kemudian kangen menginginkan adanya kunjungan berikutnya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, kata beliau di antara kiat untuk jadi tetangga yang baik adalah al-mujamalah al-latifah. Punya basa-basi. Maka tidaklah mengapa Anda basa-basi dengan tetangga dengan kalimat-kalimat yang lembut, atau kemudian mengambil simpati dengan hadiah, atau dengan mengajaknya ke rumah untuk makan, untuk ngeteh-ngeteh, untuk ngopi-ngopi, dan yang lainnya yang merupakan bentuk mujamalah. Karena ini satu hal yang menguatkan hubungan antara tetangga. Adapun kali apa kata-kata yang lembut, maka Allah katakan, ya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adha. Ucapan yang menyenangkan dan memaafkan lebih baik daripada sedekah namun plus menyakiti. Adapun hadiah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahatu tahabu. Dalam kalian saling memberi hadiah, kalian akan saling cinta. Adapun kemudian ngasih makan, ngejak ngeteh, maka dalilnya sebagaimana hadis yang telah disebutkan tentang ucapan salam. Absus salam wa ata'imu ta'am, sebarkan ucapan salam, berbagilah makanan. Wa aidan fa inna dhalika min babil ikram. Ya, kan demikian juga ngejak mampir untuk ngeteh dan sebagainya, makin ada bentuk memuliakan tetangga. Dan itu bentuk berbuat baik kepada tetangga yang ini sangat besar pengaruhnya di hati dan jiwa dibandingkan cuma murni kata-kata, ya, murni kata-kata atau pertemuan yang sekilas. Namun kemudian ya, ketika jalan bareng lewat rumah kita kemudian diminta mampir untuk duduk sebentar, ngeteh-ngeteh atau yang lain, maka itu kata beliau itu adalah satu kebaikan yang aksar taksiran, lebih kemudian berbekas, lebih terkenang daripada sekedar kata-kata atau kemudian pertemuan yang sekilas. Itu 10 kiat jadi tetangga yang baik. Ya, kemudian kita lanjutkan ke ithaful kiram. Fatul satri tadi disebutkan tentang masalah satar juga. Keutamaan menutupi aib wa taisir dan berikan kemudahan bagi kaum muslimin dan menunaikan hajat mereka. dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghilangkan dari seorang muslim satu kesusahan dunia, maka Allah akan hilangkan darinya satu kesusahan pada hari kiamat nanti. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan ekonomi, maka Allah akan mudahkan untuknya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya, hal-hal yang memalukan yang ada pada dirinya di dunia dan di akhirat. Dan Allah menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Diatkan oleh Muslim penjelasannya. Maka dalam hadis ini terdapat empat macam kebaikan. Yang pertama, manafasa'an muslimin. Siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim. Tanfis artinya tausih, memberikan kelapangan. Maka siapa yang memberikan kelapangan pada seorang muslim berkenaan dengan kesempitan hidup di dunia, maka ini adalah khairun, kebaikan dan bantuan bagi seorang muslim. Maka Allah Jalla wa'ala akan membalasnya dengan memberikan kelapangan padanya pada hari kiamat. Liana yaumal qiyamah, karena pada hari kiamat terdapat banyak kesusahan yang berat. Asyaddu, yang lebih berat daripada kesusahan dunia. Maka siapa yang ingin agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan untuknya, ya, tilkal qurab, menghadapi kesusahan tersebut, maka hendaklah dia memberikan kelapangan untuk saudaranya ya, di dunia. Maka jika dia melihat orang yang kesusahan dari kaum muslimin, maka hendaklah dia hilangkan kesusahannya, berilah kelapangan kepadanya, keluarkanlah dia dari kesusahannya. Liyajida dhalika indallahi yawmal qiyamah. Sungguh liyajidu dhalika indallahi yawmal qiyamah. Sungguh dia akan mendapatkan balasannya di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Kemudian amal soleh yang kedua di hadis ini, siapa yang memudahkan orang yang kesulitan. Yang dimaksud dengan mu'sir di sini adalah orang yang terlilit utang, yang tidak mampu al-wafa, melunasi utangnya, wasadat, dan membayar utangnya. Maka boleh jadi dia tuli badi takih untuk membayar utang. Fa'idha ja'a muslimun wasa'adahu ala tasdidainihi. Maka jika datang seorang muslim yang mau membantu orang ini untuk melunasi utangnya, maka sunnya Allah Jalla wa'ala akan memberikan kemudahan hal-hal yang terasa sulit baginya berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat. Baik orang yang terlilit utang itu madinan lahu au li ghairihi, terlilit utang dengan dia atau terlilit utang dengan orang lain. Maka jika orang itu terlilit utang dengannya, maka memberikan kemudahan bentuknya adalah falyadh anhu, maka putihkanlah utangnya, atau alal aqal minimal bersabar sehingga dia mampu membayar. Qala Allah taala, wa in kana dhu usratin, maka jika orang yang terlilit utang itu kesusahan ekonomi, fa nadhiratan ila maisarah, maka wajib hukumnya memberi waktu sampai dia longgar. Namun ada yang lebih afdal, wa anta sadaqu khairul lakum, namun jika kalian bersedekah dengan memutihkan utangnya, maka itu yang lebih baik. Maka jika andarahu, dia beri tambahan waktu, ila maisarah, sampai dia lapang, maka ini adalah sudah termasuk taisir, memberikan kemudahan yang ada dalam hadis ini. Wa idza taraqa, namun jika dia naik ke level yang lebih afdal, maka wawadu'a anhu adaina, dia putihkan utang dari orang itu, atau ya minimal syai'an minhu, diputihkan sebagian utangnya, kalau tidak bisa semua. Fahadha a'dham, maka ini lebih besar pahalanya, dan ini terhitung sedekah, karena Allah mengatakan wa anta saddaqu khairul lakum, jika kalian bersedekah dengan memutihkan utang, itu yang lebih baik. Namun jika utang itu adalah dia berutang dengan orang lain, maka memberikan taisir adalah dengan membantunya untuk melunasi utangnya, atau bahkan dia pikul utang orang tersebut, dah saya yang bayar. Maka ini adalah di antara bentuk taisir alal mu'sir, berikan kemudahan bagi orang yang kesulitan dengan dia utangi maduit yang bisa dia gunakan untuk melunasi utangnya. Tsumma yardu 'alaihi al-qardha, kemudian dia akan mengembalikan utang tersebut. Atau idza taraka, jika mau naik level yang lebih tinggi, falyatahammal anhu adaina, maka adalah dia pikul utang orang itu yang berutang dengan orang lain, dia pikul majanan cuma-cuma, dan dia lunasi yusaddid, dia lunasi utang orang tersebut. Amal soleh yang ketiga, man satara ala muslimin satara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah, yaitu menutupi ya, aib, ya, auratan aib seorang muslim dan tidak mempermalukannya. Ketika itla'a minhu ala syai, ketika dia mengetahui ada sesuatu, dia mengetahui ya, sesuatu yang itu Allah itu aib. Ya, imma maka boleh jadi anak idza tala'a, jika dia mengetahui kalau saudaranya terjerumus dalam salah satu maksiat, maka dia tidak mempermalukannya, namun bahkan dia menutupinya. Namun bukan berarti mendiamkannya, namun menasihatinya, waya'idhu dan menasihatinya, dan tidak mempermalukannya di depan banyak orang. Atau mengetahui salah satu rahasianya, maka dia tutupi, tidak kemudian dia sebarluaskan, tidaklah dia singkap penutup rahasianya. Maka ini adalah di antara bentuk menutupi seorang muslim. Wajazau dan balasannya Allah akan menutupinya pada hari kiamat. Ya, maka satu orang musliman beliau katakan mencakup dua hal. Aib itu mencakup dua hal. Yang pertama tadi maksiat, kemudian yang kedua salah satu rahasia. Rahasia masa lalu atau yang lainnya. Catatan kaki satu, Ibnu Rajab mengatakan di kitabnya beda antara menasihati dan dan mencela. Kata beliau, ini nasihat, orang yang memberikan nasihat, dia tidak punya tendensi untuk menyebarluaskan aib orang yang dia nasihati. Namun yang jadi kepentingannya adalah hilangnya kejelekan yang orang tersebut, orang yang dinasihati itu terjumus ke dalamnya. Walidzalika, oleh karena itu, yang bagi sepatutnya antaku nasihat, yang namanya nasihat itu sembunyi-sembunyi antara orang yang memberikan nasihat dan yang diberi nasihat. Wa amal isya'at, ataupun menyebarluaskan dan menceritakan aib, maka ini satu hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan akhlak mulia yang keempat, Allah menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Yaqulullahu jalla wa ala wa ta'awanu alal birri wa taqwa, tolong menolonglah dalam albir dan taqwa. Ya, jika disebut bir berkaitan dengan takwa, maka bir artinya mengerjakan perintah dan takwa artinya menjauhi hal-hal yang terlarang. Namun jika disebut bir saja, maka mencakup dua-duanya. Jika disebut takwa saja, juga mencakup dua-duanya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, janganlah tolong menolong untuk melakukan dosa wal 'udwan dan melampaui batas. Ya. Apa beda dosa dan melampaui batas? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahasanya, hal yang terlarang itu ada dua macam, ada yang terlarang jenisnya dan ada yang terlarang kadarnya. Ya, sehingga ada kadar toleransi, melampaui kadar toleransi itulah udwan. Ya, melampaui kadar toleransi itu udwan. Ada kemudian al-itham, al-itham itu dosa jenisnya, mau dikit mau banyak semuanya haram. Sedikit mau banyak semuanya haram. Ya, contohnya misalnya untuk laki-laki, maka haramnya sutra untuk bagi laki-laki itu haram kadar. Ya, sedangkan kemudian pakai emas bagi laki-laki itu haram jenis. Mau sedikit mau banyak, mau kemudian sepuh di sepuh ataukah murni semuanya haram. Tapi kalau haramnya sutra bagi laki-laki itu keharaman kadar. Dia haram jika lebih dominan daripada campuran benang yang lainnya. Ini benang sutra, benang non-sutra. Selama kemudian sutra itu lebih sedikit daripada benang non-sutra, maka boleh dipakai. Enggak haram. Namun jika melampaui kadar, hukumnya haram. Kemudian maka ta'awunlah untuk melakukan kebaikan. Maka seorang itu perlu ma'unah, pertolongan dari saudaranya, fil mahamihi, dalam tugas-tugasnya dan perkaranya. Hadza amun, dan bersifat umum, yakni semua perkara. Dan Allah menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya dalam semua perkara. Baik dia tolong dengan harta atau dia tolong dengan jah, dengan kedudukan, yaitu dengan syafaat, atau dia tolong dengan saran dan penjelasan manakah yang benar, penjelasan manakah yang benar dari satu kesalahan. Ini semua bagian dari menolong. Wa atamul anati, dan menolong yang paling besar adalah ketika dia lihat pada saudaranya al-khalal, kerusakan pada agama, maka dia luruskan. Maka ini bagian dari membantu, bagian dari menolong. Bal hadza a'zam, bahkan ini lebih besar daripada menolong dengan harta. Karena seorang yang menolong saudaranya ala nafsi atau untuk melawan dirinya sendiri, menolongnya untuk menyempurnakan agamanya, maka ini adalah min a'dhamil i'anah, bentuk menolong yang paling besar. Dan adalah balasannya Allah akan menolongnya sebagaimana dia menolong saudaranya. Wallahu jalla wa ala, dan Allah jalla wa ala di tangannya Allah pertolongan. Maka dalam hadis ini isinya motivasi untuk berbagi kebaikan bersama manusia, dan isinya adalah annal jaza min jinsil amal, adalah balasan dari satu kebaikan sejenis dengan amal yang dilakukan. Kemudian keutamaan memberitahu adanya satu kebaikan dari Abu Mas'ud Al-Badri. Ya, maka semua sahabat yang punya gelaran Al-Badri semuanya adalah veteran perang Badar kecuali Abu Mas'ud. Ya, kecuali Abu Mas'ud, beliau Al-Badri dan beliau tidak ikut perang Badar. Namun beliau disebut Al-Badri karena rumahnya di Badar. Ya, karena rumahnya itu di Badar, bukan karena ikut perang Badar. Satu-satunya sahabat yang punya sebutan Al-Badri dan tidak ikut perang Badar adalah Abu Mas'ud Al-Badri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla 'ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Siapa yang memberitahukan pada seseorang, pada orang lain akan satu kebaikan. Ya, ini ada proyek sedekah, ada proyek yang insya Allah manfaat, ya, membagikan info adanya kebaikan. Falahu misu ajri fa'ilihi, maka untuknya pahala semisal pahala orangnya. Ya, penjelasannya, maka ini di antara anwa'il birri, di antara bentuk kebaikan memberitahukan adanya satu kebaikan. Maka jika Anda melihat satu jalan ada padanya kebaikan, maka Anda tunjukkan saudara Anda dengan kebaikan itu supaya dia melakukannya. Fa inna katakunu ka fa'ili, maka Anda seperti orang yang melakukannya. Maka untuk Anda pahala semisal pahala pelaku kebaikan. Wah, ini ada masjid yang perlu dibantu. Oh, ini ada yang perlu dibantu. Fahadha fi aidan, di samping ada padanya bentuk tolong menolong dalam kebaikan dengan memberitahukan adanya kebaikan dan menjelaskannya. Maka jika Anda melihat adanya orang yang membutuhkan dan Anda kabarkan keadaannya kepada orang yang punya harta supaya membantunya, maka ini bentuk dalalah alal khair, memberitahukan kebaikan. Fa idza aanahu, maka jika dia bantu orang itu, maka jika akhirnya orang kaya itu membantunya, membantu muhtajan, fa innalaka minal ajri, maka untuk Anda pahala semisal pahala orang yang membantunya. Jika Anda melihat ada saudaramu yang bodoh tentang satu perkara agama, lantas Anda ajari dia kebaikan, ajari dia perkara agama dan istiqomah di atasnya, sa'alaka minal ajri, maka untuk Anda pahala semisal pahalanya. Dan jika Anda menasihati seseorang untuk bersedekah, untuk rajin salat malam, untuk puasa sunnah, maka Anda dapat pahala semisal dia. Jika Anda menasihatinya untuk menuntut ilmu syar'i, wa ta'alama, dan belajar dengan, lantas dia pun belajar dengan sebab nasihat Anda, maka untuk Anda pahala semisal itu. Maka janganlah remehkan pintu-pintu kebaikan sedikit pun, meskipun dengan misywarah atau masywarah, saran dan menunjukkan jalan kebaikan. Oh, kalau mau sekolah ke sini saja, itu yang bagus, begini-begini. Dan al-khair di hadis ini tidak hanya perkara agama. Dan juga kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala di syarah beliau untuk hadis ini, bir di sini juga bir dalam masalah dunia. Ya, ketika menjelaskan sementara ala khairin, Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, hadza haditsun 'adzimun, hadis yang agung, hadis yang singkat namun syarat makna. Sepatutnya seorang mukmin, penuntut ilmu atau kaum muslimin yang lain antusias untuk membagikan informasi kebaikan. Ya dullu ikhwatahu 'alal khairi fi dinihim wa dunyahum. Ya, memberitahukan kepadanya tentang kebaikan, baik itu kebaikan bidang agama ataupun dunia. Ya dulluhum 'ala ma yanfa'uhum, memberitahukan dia hal yang manfaat, mengasih informasi yang manfaat. Kalau kemudian mau beli HP, belinya di sini saja. Ini begini-begini merek ini, kelebihannya gini-gini-gini. Ya, maka itu termasuk dalam hadis ini. Atau kemudian mau sekolah, mau maka sekolah bisa ke sini di sini, kelebihannya begini begini. Maka informasi-informasi semacam ini itu bagian dari hadis ini. Ketika dia tahu kau anak kawannya sakit itu, coba ini pakai obat ini. Ya, saya punya mengalami hal ini. Ini cocok pakai obat demikian demikian. Maka ini termasuk hadis ini. Kemudian hadis agung isinya tiga hal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, siapa yang minta perlindungan kepada kalian dengan nama Allah, lindungi dia. Yang pertama ya. Siapa yang meminta kalian dengan nama Allah, maka berilah. Yang ketiga, siapa yang melakukan kebaikan padamu, fakafi'uh, maka balaslah kebaikannya dengan kebaikan. Jika engkau tidak jumpai sesuatu yang bisa membalasnya, fad'ullaha lahu, maka berdoalah kepada Allah lahu dengan doa yang baik untuknya. Dikeluarkan oleh Baihaqi. Catatan kaki diriwayatkan Abu Dawud, Baihaqi, Ahmad dan Ahmad. Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala di Hasyiah Bulul Maram mengatakan, wali ba'dhim syahidun, sebagian dari redaksi ini punya penguat dalam Musnad Imam Ahmad dengan redaksi, man ista'adha billahi fa'iduhu wa man sa'alakum biwajhihi la fa'utuhu, dan syahid ini wasanaduhu jayyidun qawiyyun, jayyid dan kuat. Maka hadis ini mengandung isi konten tiga hal. Yang pertama, siapa yang minta perlindungan dengan nama Allah, lindungi dia. Maka jika ada seseorang minta perlindungan, dia menyebut nama Allah, wajib bagi anda untuk melindunginya, jangan menyakitinya, karena dia lajak berlindung kepada Allah. Maka anda tidak boleh menyakitinya. Li'ana usara, karena jadilah dia dalam perlindungan Allah. Jangan timpakan darah bahaya kepadanya. Hatta sampai-sampai walau kana akhta'a alaika, dia pernah berbuat salah kepadamu. Maka jika dia minta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, supaya engkau tidak menyakitinya dan supaya engkau tidak membalas karena kesalahan yang dia lakukan kepadamu, fa innahu yambarilaka, maka sepatutnya bagi anda untuk melindunginya dalam rangka menghormati Allah, menghormati nama zat yang dia minta perlindungan dengannya. Dan jika anda tidak melindunginya, hadza ya'ni, maka ini maknanya anda melecehkan Allah. Maka wajib bagi anda untuk melindunginya, karena ini adalah bagian dari menghormati Allah jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, siapa yang minta kepada kalian dengan nama Allah, berilah dia. Maka jika ada seorang yang mengatakan, aku mau meminta kepadamu supaya engkau beri aku ini dan itu, fa'idha aqsama 'alaika billahi, jika dia bersumpah dengan menyebut nama Allah di hadapan anda, maka fabira qasamahu, maka lakukanlah sumpahnya. Karena dengan kita lakukan permintaannya, maka dia tidak melanggar sumpah dan tidak terkena kewajiban kafarah. Dan jika kita ngotot tidak mau menurutinya, maka orang tersebut punya kewajiban untuk bayar kafarah sumpah. Maka berikanlah kepada amanya apa yang dia minta jika anda mampu memberikannya. Dan ini ada bentuk ta'ziman lillahi, menghormati Allah. Maka jika engkau tidak memberinya padahal dia minta kepadamu dengan nama Allah, fa innaka taqulu, maka berarti anda melecehkan Allah. Dan Allah jalla wa ala berfirman, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Kemudian al-arham dalam ayat ini punya dua qiraah, sehingga nanti ada dua tafsiran. Ada yang arhama, ada yang arhami. Kalau arhami kembali kepada bihi, tasa'aluna bihi wabil arhami. Tapi kalau pakai arhama, wattaqullaha sama wattaqul arhama. Maka kalau pakai arhama, maka makna ayat bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian saling meminta dengan namanya, dan jagalah hubungan baik dengan kerabat. Itu kalau arhama. Satu kiraat membacanya arhami. Ya, maka bertakwalah kalian pada Allah zat yang kalian saling meminta dengan menyebut Allah, wal arhami, dan kalian saling meminta dengan menyebut rahim. Ingatlah, aku adalah saudaramu, kita adalah kerabat, kita ini. Maka aku mohon demikian demikian demikian. Ya, tasa'aluna di sini aslinya tatasa'aluna bihi. Maka jika ada orang yang minta kepadamu dengan nama Allah, maka bertakwalah kepada Allah, jangan cegah dia. karena dalam hati adalah bentuk menghormati Allah. Jika engkau tidak memberi orang yang meminta dengan nama Allah, maka ini pelecehan kepada Allah. Dan ini adalah berarti kadar tauhid yang kurang. Isi yang ketiga, siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah. Ketika ada seorang berbuat baik dengan memberikan pada anda sesuatu berupa harta atau memuliakan anda atau membantu anda untuk sesuatu yang anda butuhkan, maka ini amal kebajikan. Dianggap karena itu satu hal yang tidak wajib baginya, namun dia berbagi kebaikan dan ihsan dan kebaikan dengan anda, maka balaslah kebaikannya. Dengan anda lakukan padanya kebaikan semisal kebaikannya. Mimbabil mukafa'ah, dalam rangka membalas. Dia ngasih hadiah lain waktu, maka kemudian dia ngasih hadiah pakai piring. Nah, piringnya kembali ada isinya, bukan kosongan. Nah, itu namanya fakafi'uhu, balaslah kebaikannya. Maka seorang mukmin itu yakunu kariman, dia adalah seorang yang dermawan. Yukafi'u alal ma'rufi, dia akan membalas kebaikan. Walaya jahatuhu, dan dia tidak menutup-nutupi kebaikan. Dia tidak pernah berbuat baik kepada saya, padahal dia adalah orang yang berbuat baik kepadanya. Atau kemudian dia katakan dia bukan, karena enggak suka, dia bukan guru saya, padahal itulah yang ngajari dia alibba Islam ini. Nah, setelah kemudian pintar, dia katakan itu bukan guru saya. Maka bukan demikian seorang mukmin. Wala yungkiru, dia tidak akan mengingkari kebaikan orang yang baik. Bal yukafi'u alaihi, namun dia membalas kebaikan orang yang berbuat baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, hal jazaul ihsani illal ihsan, tidak ada balasan dari kebaikan yang dilakukan oleh seseorang kecuali dengan kita berbuat baik kepadanya. Maka jika anda tidak menjumpai sesuatu yang bisa untuk membalas min ma'rufi kebaikannya, maka wajib bagi anda untuk mendoakannya. Fada'u lahu, maka doalah kepada Allah untuknya supaya mendapatkan kebaikan karena kebaikan yang dia lakukan, wa ihsan, dan kebaikan yang dia lakukan pada anda. Catatan kaki. Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala mengatakan di kitabnya Raudhatul Uqala, wajib atas seorang untuk bersyukur terhadap nikmat dan memuji amal kebajikan sesuai dengan kemampuan dan kemampuan. In qadira, jika mampu, fabidhi'fi, maka balas dengan dua kali lipatnya. Dia ngasih hadiah senilai 50 ribu, kita balas hadiah senilai 100 ribu. Wa illa, jika tidak mampu, maka balas dengan yang semisal. Wa illa, jika tidak mampu, fabil ma'rufi biku ni'mati indahu, maka dengan melakukan ma'ruf, dengan meletakkan nikmat atau kebaikan itu pada dirinya, plus memberikan balasan padanya dengan terima kasih dan mengatakan jazakallahu khaira. Maka balas dengan bidaf dua kali lipat, atau balas dengan yang semisal. Jika tidak, maka balas kebaikannya dengan kebaikan dengan bentuk mendoakannya. Ya, kemudian kita masuk bab baru di Kitabul Jami', bab zuhdi wal wara'i, bab tentang zuhd dan wara'. Dakar mereka para ulama menyebutkan banyak definisi tentang zuhd dan wara'. Ya, definisi yang paling dekat dengan kebenar dan yang paling ringkas adalah qillatur rahbah, kurangnya minat terhadap sesuatu. Inilah zuhud. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang saudara Yusuf, wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka termasuk orang-orang yang zuhud. Maka zuhud adalah kurangnya minat terhadap sesuatu. Zahada fi dhalika, artinya qallat urbatuhu, ya sedikitlah kemudian keinginannya, fihi padanya. Dan zuhud satu hal yang diperintahkan, satu hal yang bagus, sebagaimana terdapat dalam hadis. Dan zuhud bukanlah maknanya meninggalkan halal dan haram, karena zuhud itu adalah meninggalkan hal yang tidak manfaat di akhirat, sebagaimana pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala. Catatan kaki dua, perkataan Ibnu Qayyim rahimallahu taala di kitabnya Al-Fawaid. Beliau katakan zuhud itu ada beberapa macam. Pertama, zuhud dari hal yang haram, dan ini hukumnya fardhu ain. Yang kedua, zuhud dari hal-hal yang subhat, maka ini bihasab, tergantung level subhatnya. Jika sholatnya kuat, maka disamakan dengan yang wajib. Jika lemah, maka disamakan dengan yang mustahab. Yang ketiga, zuhud terhadap al-fudul, hal yang berlebihan. Ya, kemudian zuhud dalam hal yang tidak manfaat, kalimat yang tidak manfaat, pandangan yang tidak manfaat, pertanyaan yang tidak manfaat, perjumpaan dan yang lain. Kemudian zuhud terhadap manusia. Ya, kemudian yang terakhir, zuhud terhadap diri sendiri. Dengan merasa tahunu alaihi nafsuhu, jiwanya itu terasa hina di hadapan Allah. Maka zuhud itu memuat itu semua. Bahwa zuhud itulah zuhud dalam selain Allah dan dalam segala sesuatu yang menyibukkan Anda dari Allah. Maka zuhud yang paling utama adalah menyembunyikan kalau zuhud. Zuhud yang paling sulit adalah az-zuhdu fil hududhi. Ya, zuhud untuk sesuatu yang sangat diinginkan. Ya, beda zuhud dengan wara', zuhud meninggalkan yang tidak manfaat di akhirat, wara' meninggalkan hal yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat. Dan hati yang terikat kuat dengan syahwat tidak akan yasihu lahu zuhdun, tidak sah baginya zuhud dan wara'. Ya, beliau juga mengatakan di Al-Fawaid, wala tatimu arba fil akhirah, tidaklah sempurna minat kuat dengan akhirat kecuali dengan zuhud di dunia. Dan tidaklah beres zuhud di dunia kecuali ba'da nadharaini sahihaini, dua sudut pandang yang benar. Yaitu satu sudut pandang tentang dunia dan cepatnya hilang dunia dan fana dunia, itmihlal hapusnya dunia, berkurangnya dunia dan khissatihi rendahnya dunia. Dan sakitnya rebutan untuk mendapatkan dunia dan rakus dengan dunia. Wa ma'afi dzalika, dan di samping itu terdapat husas, nagas dan angkad. Wa akhiru dzalika, dan akhirnya adalah hilang, wal ingitok dan putus. Ma'ama yakibu, ditambah apa yang diiringi berupa penyesalan dan kesedihan. Maka pencari dunia itu fatalibuha, maka pencari dunia layan faku tidak lepas dari yang pertama, hammin qabla husuliha, kalau sebelum mendapatkannya. Yang kedua, hammin fi hali dhufri biha, kalau saat mendapatkannya. Yang ketiga, wa ghammin wa husnin ba'da fawatiha, demikian juga sedih setelah fawatiha, kehilangan dia. Fahada ahadun nadharaini, maka itu satu dari dua sudut pandang. Maka pencari dunia, kata beliau, pemburu dunia tidak lepas dari tiga kesusahan. Pertama, susah sebelum mendapatkannya. Maka orang yang mau memburu dunia, contohnya wanita, maka dia kesusahan untuk, dia galau untuk mendapatkannya. Saya harus bersaing dengan orang-orang yang begini-begini, betapa saya bisa ataukah tidak, saya bisa mendapatkannya ataukah tidak, galau. Maka itu galau sebelum mendapatkannya. Kemudian nanti galau setelah mendapatkannya. Setelah mendapatkannya galau lagi. Jangan-jangan nanti ada yang ngerebut, jangan-jangan nanti hatinya berpaling, jangan-jangan ini dia jadi benci dengan saya, gini-gini. Susah juga. Sebelum dapat susah, setelah dapat susah, itulah dunia. Kemudian yang ketiga, ghammin wa husnin ba'da fawatiha. Ternyata kemudian dia ditinggal oleh dunia. Karena dunia cuma dua kemungkinan, Anda meninggalkannya atau dunia meninggalkan Anda. Tidak ada yang ketiga. Boleh jadi ditinggal oleh dunia, ataukah meninggalkan dunia, mati duluan, meninggalkan dunia, atau ditinggal oleh dunia. Lah kok ternyata ditinggal oleh dunia. Ya, perempuan yang dipuja-puja ternyata akhirnya sakit dan meninggal dunia. Ya, maka nanti sedih lagi karena hilangnya kekasih yang dicinta. Nah, maka semuanya serba sedih. Sebelum dapat sedih, setelah dapat juga deg-degan khawatir, setelah tidak dapat juga kemudian galau. Ya, kurus kering karena kemudian ditinggal istri tersayang. Ya, maka susah semua, kata beliau. Kata Ibnul Qayyim, fatalibuha layan fakku. Maka pemburu dunia tidak pernah lepas dari hal ini. Contoh dunia, kemudian kendaraan yang mewah. pingin kemudian mimpi punya kendaraan yang mewah, ya, maka susah. Ya, cari duitnya harus kosong, nah, harus ngoyo, nah, harus kemudian kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nah, harus pergi kemudian sebelum matahari terbit dan harus pulang setelah matahari tenggelam. Nah, cuma untuk mau nabung, mau cari ya, kendaraan yang diinginkan, susah dan menderita. Mimpi-mimpi untuk kemudian ini ya, ada kendaraan itu lewat kemudian sampai ngeces segala, nah, sampai kemudian termimpi-mimpi mendapatkannya, susah sebelum mendapatkannya. Nanti setelah kemudian dapat, susah lagi. Jalannya harus pelan-pelan, khawatir senggol, khawatir apa, nyerempet dikit menderitanya luar biasa. Maka ini udah dilus-lus khawatir, ini ada ya, bleret dikit apa-apa, susah. Setelah dapat susah juga. Nanti kemudian parkirnya pun susah, jangan-jangan ada yang nyuri, jangan-jangan ada yang begini ya. Nanti nggak bisa ngebut seenaknya ya. Gak bisa kemudian ngebut, jangan-jangan nanti serempetan, jangan-jangan ini nanti kesenggol apa, senggol ini dan itu. Setelah itu kemudian hilang, itu juga susah. Ya, ternyata dicuri orang, nah, susah lagi. Ternyata susah lagi. Itulah dunia, kata Ibn Al-Qayyim. Wa nadharu tsani, dan sudut pandang yang kedua, sudut pandang akhirat. Wa iqbal, dan datangnya akhirat, dan datangnya akhirat adalah labudda, sebuah keniscayaan. Kemudian akhirat itu dawam terus menerus wa baqa dan abadi. Wa syarafu ma fiha, dan mulia semua isi akhirat berupa berbagai macam kebaikan yaitu nikmat wal masarat dan hal-hal yang menyenangkan. Tafawut, dan adanya perbedaan antara alladzi bainahu wa bainama hahuna, antara nikmat yang ada di akhirat dan nikmat yang ada di sini di dunia. Maka dia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu yang lebih baik dan lebih abadi. Faya, maka akhiratnya itu surga, khairatun kamilah, kebaikan yang sempurna daimah terus menerus. Wahadihi, sedangkan ini dunia itu cuma khayalat, itu cuma imajinasi, angan-angan. Ya, cuma imajinasi dan angan-angan. Ya. Naqisah, yang kurang, yang tidak sempurna, mungkotiah, yang terputus, mutmahilah, kemudian lebur dan hilang. Faidha tamma lahu hadani nadharani, maka jika seorang itu sudah punya dua sudut pandang ini, dia pandang dengan dunia sebagaimana di atas, dia pandang akhirat dengan yang telah disebutkan. Atsara ma yaqtadi al-aqlu itharahu, maka dia akan mengutamakan apa yang kata akal seharusnya diutamakan. Dia akan mengutamakan yang akal itu mengatakan untuk mengutamakannya. Dan dia akan zuhud dalam perkara yang akal itu menuntutnya untuk zuhud darinya atau zuhud padanya. Ya, maka kata Ibn Taimiyah, zuhud itu adalah meninggalkan hal yang tidak manfaat di akhirat. Maka ketika mau beli sesuatu atau melakukan sesuatu berkenaan dengan ketika di dunia, dipikir ini ada manfaatnya di akhirat tidak, ada pahalanya tidak. Oh ini boleh tapi tidak ada pahalanya, enggak usah. Maka tidak usah. Itu cara pandang orang yang zuhud. Wa ammal wara, adapun wara, maka maknanya meninggalkan hal yang tidak jelas. Maka jika satu perkara itu tidak jelas, tidaklah diketahui halal atau haram, maka wara' adalah meninggalkannya. Wa hadza sayati, dan wara' dari hal yang subhat, inilah yang akan datang di hadis berikut ini. Ya, sedangkan Ibn Taimiyah, pasangan dari perkataan Ibn Taimiyah yang tadi telah kita baca, maka zuhud adalah meninggalkan hal yang tidak manfaat di akhirat, sedangkan wara' adalah meninggalkan hal yang berbahaya di akhirat. Maka kalau wara', cara pandang orang yang wara', ini berdampak bahaya di akhirat ataukah tidak, berdampak dosa ataukah tidak. Oh ini berdampak dosa, tinggalkan. Oh ini tidak berdampak dosa tapi tidak ada pahalanya, cuma ada dosa saja, maka masih dilakukan. Yang tidak dilakukan oleh orang yang zuhud. Maka berdasarkan definisi Ibn Taimiyah rahimallahu taala, ya, maka zuhud itu level yang lebih mulia daripada wara'. Kemudian hadis yang pertama di bab ini, siapa yang menjaga diri dari hal yang syubhat, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatan atau nama baiknya. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan Nu'man itu menggerakkan dua jarinya, kedua telinganya untuk menegaskan kalau dia betul-betul mendengar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara keduanya ada mustabihat, hal-hal yang tidak jelas. Hal yang tidak jelas ini hukumnya tidak diketahui banyak manusia. Maka siapa yang jaga diri dari hal yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan nama baiknya. Dan siapa yang jatuh dalam syubhat, maka dia jatuh dalam hal haram. Seperti penggembala yang menggembala di dekat daerah larangan. Yusyiku, segera saja dia ayarta'a, dia akan menggembala fihi di daerah larangan. Ingatlah bahasanya setiap raja punya daerah larangan. Ingatlah bahasanya daerah larangan Allah adalah hal-hal yang Allah haramkan. Ingatlah bahasanya di badan ada satu sekumpal daging. Jika dia baik, baiklah badan seluruhnya. Jika dia rusak, maka rusaklah badan seluruhnya. Ala wahyal qalbu. Itulah al-qalbu. Mutafakun alaihi. Penjelasannya Ahwan Nu'man bi usbu'aihi ila udunaihi. Ini menegaskan kalau dia mendengar hadis ini dari Nabi SAW binafsi secara langsung. Dia tidak mengambil riwayat dari yang lain. Dan hadis ini adalah hadis yang agung di antara empat hadis yang menjadi poros kaidah-kaidah Islam yang dinazamkan oleh sebagian ulama dengan mengatakan umdatuddin, maka pegangan dalam agama menurut kami ada empat kalimat. Min kalami khairil bariyah, dari perkataan sebaik-baik makhluk, yaitu hadis itaqi subhat, dan zuhudlah dengan harta yang ada di tangan manusia, tak malaysa yaknika, tinggalkan hal yang tidak manfaat, kemudian beramalah dengan bayinah bukti. Empat hadis yaitu itaqi subhat, inilah hadis yang kita bahas. Wazhad, nanti akan kita bahas, yaitu hadis zuhudlah dengan harta yang ada pada manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Antusiaslah dengan ganjaran di sisi Allah, niscaya Allah akan mencintaimu. Inilah zuhud. Wada' malai sayaknika, sebagian di hadis Hasan, yang sayati akan datang, tanda bagus keislaman seseorang, meninggalkan hal-hal yang tidak penting baginya. Wa'mal bil bayina, itu hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu ya bin niat. Oh, wa'malan bin niyah tadi. Oh ya, oh, bukan bayina. Wa'malna bin niyah, artinya hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu bin niat wa innamal kulli imrin ma nawa. Inilah empat hadis yang berputar padanya kaidah-kaidah Islam, dan dia adalah hadis-hadis yang agung. Dan Nabi katakan halal itu jelas, haram itu jelas. Haram itu jelas dalam Al-Quran. Itulah yang ditegaskan kalau itu haram. Semisal diharamkan atas kalian memakan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Maka ini nas dari Allah Ta'ala haramnya hal-hal yang telah disebutkan. Dan firman Allah Ta'ala diharamkan atas kalian berburu binatang darat. Wa antum hurum, sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Nada nas dari Allah haramnya berburu madama ketika seorang itu masih dalam keadaan ihram. Asna'a, di tengah-tengah dia melaksanakan kewajiban haji, tidak diragukan kalau itu haram. Tidak ada satupun yang meragukan kalau itu haram. Atau satu hal dilarang oleh syariat karena larangan itu menyebabkan hukum haram. Semacam firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Maka ini larangan yang tegas. Hanyalah khamar, judi, ansab, berhala, al-azlam, istikharah pakai panah, itu rijisun kotor min amali syaitan, perbuatan setan, maka jauhilah dia. Azlam itu kalau diterjemah depak diterjemahkan dengan mengundi nasib dengan anak panah. Terjemah yang lebih tepat adalah meminta pilihan dengan anak panah. Azlam adalah kebiasaan orang Arab ketika mau safar atau yang lain, maka dia ambil 3 anak panah, diisi anak panah pertama amara bihi rabbi, yang kedua nahahu anni rabbi, Tuhanku memerintahku, Tuhanku melarangku, satu lagi kosong. Maka mau berangkat safar ataukah tidak, maka kemudian dikocok, kemudian diambil acak. Oh, nahani anni rabbi, Tuhanku melarangku, maka enggak jadi pergi. Amar Rabbihi Rabbi, Tuhanku memerintahkanku, maka semangat pergi. Nah, maka kemudian Allah larang dan Allah ganti dengan salat istikharah. Ya, Allah ganti dengan salat istikharah. Ya, maka termasuk azlam, ya, mau kemudian ngisi jawaban, kemudian menghitung kancing baju. Nah, A, B, C, ya, C, B, A, nah, dikocok. Ya. Karena kancing baju ya cara ngocoknya beda. Ya. Namun itu ngocok itu. Maka itu azlam. Mau pergi ataukah tidak, kemudian kebetulan tokeknya bunyi, tokek pergi, tokek tidak pergi, tokek pergi, tokek tidak pergi, maka itu azlam. Kok ngocok suara tokek kan? Rijusun itu kotor min amali syaitan, semuanya adalah kelakuan setan, jauhilah semuanya. Wahad ini adalah satu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, jangan dekati zina, sehingga dia adalah perbuatan keji dan jalan yang jelek. Maka Allah katakan jangan dekati. Allah tidak katakan jangan berzina, namun Allah katakan jangan dekati. Artinya, jauhilah sarana-sarana yang mengantarkan kepada zina. Semacam pandangan, semacam berduaan, safar tanpa mahram. Demikian juga sufur, yaitu membuka wajah bagi wanita. Kullu hadhihi, semua ini adalah sarana menuju zina yang Allah larang. Fa kaifa bizina nafsihi, jika sarana yang terlarang, bagaimanakah dengan zina itu sendiri? Wa hadha, dan inilah ahadan, tidak satu pun yang mengatakan kata itu halal abadan sama sekali. Maka hal itu jelas, yaitu apa yang Allah tegaskan haramnya dengan kata-kata haram, atau yang Allah larang dengan larangan yang tegas, inilah haram. Dan halal itu jelas, itulah yang Allah tegaskan halalnya, semacam firman Allah Ta'ala, dihalalkan bagi kalian berburu binatang laut dan makanannya. Kata Ibn Abbas, yang dimaksud makanan laut itu artinya bangkai, bangkai hewan laut. Mata'an lakum, sebagai penyenang bagi kalian, walisayyarah. Jangan maknai ayat Al-Quran pakai kemudian mufradat modern. Nanti dikira di Al-Quran itu ada mobil. Ya, karena Allah katakan uhillalakum saydul bahri wa ta'amahu mata'an lakum walisayyarah. Oh, di Quran itu ada mobil, keren loh. Ini mah melecehkan Al-Quran. Ya, karena saya ada sih maknanya musafirun, orang-orang yang bepergian, bukan mobil. Ada halalan, maka ini halal. Telah Allah tegaskan halalnya. Yang kedua, halal adalah apa yang Allah diamkan, tidak terdapat padanya larangan, maka itu halal. Kita tidaklah mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, Allah atau tidak dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Dan apa yang Allah diamkan, maka itu adalah afun, yaitu disebut afun. Kita tidak mengharamkannya. Hadza wal halalul bayyin, inilah haram yang jelas. Di antara keduanya itu halal dan haram, terdapat perkara mustabihat. Mustabihat artinya muskilah, yang membingungkan, yakni artinya la yudra, tidak diketahui apakah ini bagian dari halal ataukah bagian dari haram. Waqad, dan boleh jadi ulama berselisih pendapat dalamnya, nadaran menimbang perselisihan dalil, maka ini yang disebut dengan mustabihah. Tidak diketahui oleh banyak orang, itulah orang-orang awam. Mereka tidak mengetahui hukum perkara mustabihah tadi. Adapun ulama, maka mereka beristihad dan mengetahui hukumnya dengan apa yang Allah berikan pada mereka berupa kaidah-kaidah ilmiah. Adapun mayoritas manusia, yaitu orang awam dan orang yang belum sampai pada level ulama, maka mereka tidak mengetahui hukum perkara yang mustabihah, apakah halal ataukah haram, dan apakah sikap darinya. Maka sikapnya adalah tinggalkan sampai jelas perkara sebenarnya. Inilah wara dalam bentuk meninggalkan al-mustabihat. Dan ini mencakup semua permasalahan yang diperselisihkan dengan perselisihan yang kuat di antara para ulama. Maka sikap orang awam adalah tawakuf, adalah no comment sampai bertanya pada seorang ulama. Adapun annahu ya'khudhu biha, adapun jika dia mengambilnya dalam keadaan tidak tahu, mengambil pendapat tersebut padahal dia tidak tahu, maka ini satu bahaya yang besar. Misalnya, idza stabahat imra'atun, ada seorang perempuan yang tidak jelas bagi anda laki-laki, apakah itu halal bagi anda atau tidak halal? Di antaranya fiha subhatu radha'in, subhat karena persusuan. Maka ibu si laki-laki mengatakan, saya pernah nyusui sampai 10 kali perempuan yang dia orang Pogung. Tapi yang mana, siapa, lupa gitu. Siapa, yang mana, aduh lupa, tapi ibu pernah susui gitu. Ya, maka perempuan perempuan Pogung itu subhat bagi laki-laki ini. Maka maka selayaknya dia tidak nikah dengan gadis Pogung. Cari gadis yang lain. Karena subhat wadha, karena subhat persusuan. Hal yatukuhu walaytazawwajuha, maka perempuan ini adalah adalah dia tinggalkan, tidak dia nikahi, mimbabil wara, dalam rangka wara, meskipun dia sudah menaruh hati padanya, gara-gara ibunya ngomong demikian, apa boleh buat. Maka dia tinggalkan dalam mimbabil wara wal ihtiyat, dan hati-hati. Ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, saya telah nikah dengan fulanah. Lantas datanglah budak perempuan hitam yang mengatakan, aku menyusuimu dan perempuan itu. Dan jika demikian, maka perempuan itu saudarimu persusuan. Maka orang ini maunya kayaknya tidak percaya, tidak mau menerima, maka dia sudah kadung cinta. Sudah nikah, sudah kadung cinta, mantenannya lagi. Fa'aradu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memalingkan mukanya. Sumaja, kemudian datang lagi ke muka Nabi dan bertanya untuk kali yang kedua. Nabi melengos lagi, Nabi malingkan muka lagi. Sumasa sa'alu asali, kemudian didatangi lagi mukanya Nabi untuk yang ketiga kalinya. Jawaban Nabi, da'ha, tinggalkan perempuan itu. Ay utukha, tinggalkanlah dia, padahal sudah kadung cinta. Ini baru saja jadi pengantin anyar. Ya, harus ditinggalkan. Pas lagi cinta-cintanya lagi. Maka di sinilah terlihat takwa dan tidak. Nah, ini di sini akan kelihatan takwa dan tidak. Qal, ini masih kemudian beralasan. Ya Rasulullah, inna tasumu anna arda'atna. Dia menyangka kalau dia menyusui kami berdua. Dengan kesan meragukan. Qal, Nabi katakan, kaifa, bagaimana kamu masih ngotot? Ya, bagaimana kamu maksud? Wakotil, sudah dikatakan itu kamu tuh disusui oleh perempuan itu. Yuridu rajul, maka orang ini meminta agar Rasul ngasih fatwa boleh. Maka cari fatwa, bukan cari kebenaran, namun cari pembenaran sudah ada sejak masa silam, ya. Apalagi sudah kadung cinta. Nah ini yang dicari pembenaran dan bukan kebenaran. Di anak hati hilmarah. Karena ini adalah maratun wahidah, perempuan yang ngasih berita ini satu perempuan, dia beritanya meragukan menurut dia. Lihat Nabi memalingkan muka. Walamma Allah hatatkala dia mendesak, maka Nabi perintahkan dia untuk meninggalkan istrinya. Faqala lahu, maka orang ini berkata kepada Nabi, usyakkiku fi khabaril mar'ah, aku tidak percaya, aku ragu-ragu dengan berita perempuan ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kaifa, gimana kamu masih ngotot? Waqad qil, padahal sudah dikatakan. Artinya utukha, tetap tinggalkan dia. Hadi imra'atun mustabiha, ini perempuan yang tidak jelas halalnya untuk dinikahi. Ya, maka jika Anda jumpai sebuah hal persusuan dalam pada seorang perempuan, lau sabatat, seandainya valid, maka perempuan itu haram atasnya. Maka wara' dan hati-hati adalah meninggalkannya dan menikah dengan yang lainnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai satu butir koma yang jatuh di tanah, Nabi mengambilnya. Kemudian Nabi mengatakan, seandainya bukan karena aku khawatir, ini adalah koma sedekah, ini saya akan aku makan. Maka koma ini koma mustabihah. Nah, Ubama boleh jadi ini koma sedekah, dan sedekah itu haram dimakan oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dimungkinkan dia bukan koma sedekah. Ya, falamma, maka tatkala kanat mustabihatan, tidak jelas daeratan berputar antara halal atau haram, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Maka ini contoh dalil itiqa'us subhat, meninggalkan subhat. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Apakah di zaman ini memungkinkan melihat malaikat menjumpai manusia lalu bertanya berbagai hal sebagaimana malaikat mendatangi orang yang ingin berziarah di hadis sebagaimana yang telah tadi dibahas. Ya, kalau mungkinnya mungkin saja, namun memastikannya itu tidak bisa. Dari mana kita pastikan jangan-jangan malaikat? Nah, tidak bisa dipastikan. Tapi kalau mungkin, mungkin saja. Kalau babnya bab, mungkin. Karena orang yang disebutkan di hadis tentang kota Menjerah tadi bukanlah Nabi. Ya, bukan seorang Nabi. Dan malaikatnya bukanlah Jibril. Cuma malaikat utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada orang yang mengucapkan salam dari sholat dan kita di sampingnya mendengarkan ucapan salamnya, apakah kita wajib menjawab salamnya? Tidak, ya, tidak wajib menjawab salamnya. Budaya di Indonesia suka memberikan hadiah pada orang yang menolong kita. Kemarin disampaikan bahasanya hadiah bagi pemberi syafaat adalah riba. Bagaimanakah menyikapi ini? Ya, sesuaikan budaya dengan aturan. Dan aturan Nabi tentang larangan dan larangan hadiah untuk syafaat itu satu hal yang penting. Karena rusaknya negara itu karena hadiah syafaat. Karena di antara bentuk syafaat adalah syafaat untuk ketemu dengan menteri, ketemu dengan dirjen, ketemu dengan ini. Karena dia apa? Sopirnya. Nah, dia sopirnya. Saya bisa ngomong sama Pak Menteri. Mau ketemu Pak Menteri? Mau ketemu Pak Menteri, dia sopir pribadinya. Maka dia bisa pertemukan, Pak Menteri nanti ada acara makan santai di restoran itu, jam sekian. Kalau mau ketemu bisa. Mau ketemu bisa. Maka dia bantu orang ini. Orang punya kebutuhan sama menteri, kemudian dia bantu. Dia cuma bantu ngomong saja, Pak. Nanti ada apa yang ingin ketemu ketika Bapak ngobrol santai ini. Ada waktu kan, Pak? Karena enggak enak juga dengan sopirnya yang baik dan sebagainya. Oh iya, enggak apa-apa. Nah, sebentar aja enggak apa-apa. Dari situ kemudian kalau di tempat kita ini sudah jadi jual beli. Ini sudah jadi jual beli. Sopir menteri ini jualan. Kalau mau ketemu menteri sekian. Jualan. Nabi larang ngasih hadiah. Kalau hadiah aja tidak boleh, jualan lebih-lebih tidak boleh. Rusaknya negara gara-gara hadiah syafaat. Ya, gara-gara hadiah syafaat. Syafaat untuk ketemu bupati, syafaat untuk bisa mempertemukan dengan gubernur, syafaat dengan untuk mempertemukan ini dan itu. Ya, itu pada dasarnya amal soleh. Kalau tulus saja. Ya, boleh jadi dia kemudian pembantu rumah tangga yang menteri atau kemudian bupati atau kemudian asistennya atau kemudian sopir pribadinya, dia bisa ngasih syafaat. Ini ada orang yang perlu mengajukan proposal, Islam ngasih ini, silakan bantu. Anda punya kedekatan dengan pejabat, silakan bantu tanpa berharap pahala, tanpa berharap balasan. Anda kemudian proposal ini bisa kemudian diterima langsung sama beliau dan langsung mudah di ACC, mudah kemudian untuk direalisasikan. Amal saleh. Ini proposal kemudian pengaspalan satu jalan yang ini sudah hancur sejak sekian waktu lamanya. Maka nanti kemudian orang yang punya kebutuhan itu kemudian diberi syafaat sama sopir bupati. Nanti ketemu kemudian gini, akhirnya kemudian cair. Bulan depan kemudian kampungnya diaspal. Maka itu amal saleh dari kemudian sopir ini. Syarat itu amal soleh, dia tidak boleh berharap pahala, tidak boleh berharap balasan duniawi. Kalau ini kemudian kampung itu kemudian ngasih hadiah, dia tolak semua. Saya cari pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadiah tidak boleh. Lebih jelek daripada hadiah diperjualbelikan. dan di tempat kita, di negeri kita ini sudah diperjualbelikan. Bisa pengusaha itu beli ini, beli kemudian bisa supaya ketemu dirjen, beli ketemu menteri, ketemu bupati, ketemu gubernur, punya hajat-hajat itu sekian puluh juta, 50 juta untuk ketemu menteri, sekian puluh juta untuk kemudian ketemu dirjen, usah gara-gara ya, dilanggarnya aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini budaya rusak, tidak boleh dilestarikan. Perayaan Imlek setahu saya mengandung kesyirikan. Bolehkah hadir dalam acara kumpul keluarga di dalamnya tidak ada acara ritual, namun keluarga kumpul dalam rangka Imlek? Tidak boleh, karena itu dalam rangka hari raya musyrik. Tidak boleh hadir. Saya hadir karena jaga perasaan orang tua, tidak ada niatan untuk ikut merayakan Imlek. Ya, meskipun tidak ikut merayakan Imlek, kemudian mendengarkan kemusyrikan dan sebagainya, tidak boleh. Dan ketika ada dalam rangka agar hari raya Id, ya, orang musyrik, maka kata Umar bin Khattab, ya, turun laknat ketika itu. Ya, maka kalau itu dalam rangka hal tersebut, ya, maka berupaya untuk menghindarinya. Kalau dalam rangka silaturahmi, maka silaturahmi bisa datang ke rumahnya masing-masing. Ya. Malah itu lebih afdol daripada sekedar ramai-ramai yang malah tidak bisa ngobrol. Ya, lain halnya kalau disuani satu persatu. Saya masih belum paham beda udwan dengan itsm. Udwan itu dosa kadar, artinya dalam kadar tertentu boleh. Dengan kadar yang lebih maka tidak boleh. Di antara kemudian haram kadar, haramnya makan bangkai untuk orang yang terpaksa, itu haramnya kadar. Ini haramnya haram kadar. Contohnya tadi kemudian pakaian sutra bagi laki-laki itu haram pakai sutra kalau murni. Atau kain sutra atau benang sutranya lebih banyak daripada non sutranya. Kalau benang sutranya itu kurang banyak, kalah banyak, maka boleh. Di antara haram kadar kisos, dipukul satu maka balas mukul satu boleh, balasnya dua tidak boleh. Mukul orang di sini haram kadar. Karena saya dipukul, saya balas pukul. Saya dipukul satu, saya balas 10 kali. Haram yang 9. Haram yang 9. Haramnya apa? Haram kadar. Ya, kalau kemudian balas sekali, dipukul sekali, balas sekali, tidak haram. Boleh. Dipukul sekali balas dua kali, nah yang duanya haram kadar. Kalau mencuri itu haram jenis, mau mencuri permen satu sama kemudian uang 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta haram. Enggak kemudian kalau haram kalau 10 juta, nah atau 100.000 kalau permen satu enggak haram. Nah, enggak, dia haram jenis total, mau dikit mau banyak, tidak boleh. Tadi saya contohkan emas untuk laki-laki. Kemudian bajunya pakai benih emas, atau kemudian emas itu baik murni, sepuhan, kadarnya antara kemudian besi sama emasnya mau 2%, mau 3%, haram. Ini karena haramnya bukan haram kadar, karena haramnya haram jenis.